Demikian materi mengenai definisi perpustakaan digital. Sampai di sini, tentu teman-teman sudah mempunyai pemahaman masing-masing mengenai perpustakaan digital. Untuk mempertajam pemahaman kita mengenai perpustakaan digital, silakan teman-teman jelaskan apa yang dimaksud dengan perpustakaan digital dalam perspektif teman-teman masing-masing.